وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قوم مسلمين رحمة الله جميعا bagi kita selalu berbuat memanfaatkan waktu dan kehidupan untuk menjadikan kita untuk jadi orang bertakwa untuk kita dan neraka terbitulah masuk diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab amal kebaikan dan dengan sebab rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa, baik lelaki maupun wanita, yang mengamalkan amalan kebaikan, dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Walanajziyallahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, baik dari kalangan laki maupun perempuan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan amal saleh, dan rezeki yang halal dan baik. Dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa min sa'il muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kaum muslimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang Allah berikan kepada kita amat banyak. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maha agung. Kita tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Terlebih lagi untuk bisa bersyukuri seluruh nikmat tersebut. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar setelah nikmat Islam dan iman, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nabi yang terbaik, manusia yang terbaik dipilihkan untuk kita menjadi rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia, rasul yang menyayangi umatnya, rasul yang merasa berat dengan perkara-perkara memberatkan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dia merasa berat terhadap perkara yang memberatkan kalian, dan dia amatlah bersemangat untuk memberikan hidayah dan taufik, memberikan bimbingan kepada kalian, dan dia menyayangi kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat berupa Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci yang termulia yang menjadi penimbang terhadap kitab suci sebelumnya, yang menjadi pengukur kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan 'alayhi. Allah mengatakan wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan 'alayhi. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab yang berisi kebenaran, yang meluruskan kitab sebelumnya dan sebagai pengukur terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena dua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala memilih umat Islam sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling mulia dari umat-umat manusia yang ada. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada kema'rufan dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan dan keutamaan yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam sebagai umat yang dipenuhi dengan keadilan, dipenuhi dengan sikap tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, demikian pula tidak ekstrem kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasato, umat pertengahan, umat yang lurus, umat yang istiqamah, umat yang terbaik, umat yang penuh dengan keadilan. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lima fihim minal adili, karena pada diri mereka terdapat keadilan. Lahum ahlul ghului, mereka bukanlah orang yang ekstrim. Tidak seperti kaum Nasrani yang berlebihan di dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam, bahkan menjadikan dia sebagai salah satu dari Tuhan. Tidak pula seperti kaum Yahudi yang jafa, yang meremehkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membunuh para nabi dan para rasul, yang mengubah kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka sepatutnya bagi kita semuanya untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pilihkan bagi kita agama yang penuh dengan keadilan, agama yang berada di tengah-tengah, tidak ghulu, tidak jafa, bukan ekstrem kanan, bukan pula ekstrem kiri. Sampai-sampai dikatakan oleh salafun salih, para pendahulu kita, Mujahid rahimahullahu ta'ala, menuturkan, ma adri ayu ni'matin a'zamu alayya an hadani lil Islam wa an lam aw lam yaj'al min ahli al ahwa. Kata Mujahid rahimahullah ta'ala, saya tidak mengetahui nikmat manakah yang lebih besar bagiku. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku mengenal Islam dan memeluk agama Islam, ataukah Allah jadikan diriku tidak termasuk dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Aliyah rahimahullah ta'ala menuturkan dengan hal yang serupa dari apa yang diucapkan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala. Mengapa demikian? Mengapa mereka bersyukur dengan nikmat Islam? Demikian pula bersyukur dengan nikmat sunnah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua, seorang rasul yang benar-benar jujur, yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasataftariku hadhihi al-ummah, dan umat ini akan terpecah ila 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Mendengar hal tersebut, para sahabat ingin mengetahui siapa sebenarnya kelompok itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Kelompok tersebut adalah orang-orang yang menjalankan apa yang telah aku jalankan. Demikian pula para sahabatku. Dalam sebagian riwayat, hiyal jama'ah, mereka adalah al-jama'ah, kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Al-Quranul Karim. Mereka adalah kelompok yang selamat, diselamatkan dari penyimpangan, diselamatkan dari kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui pentingnya bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat Islam, demikian pula nikmat sunnah, maka sepatutnya bagi kita untuk terus-menerus mengerti jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini, hingga kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang lurus, hingga kita menjalankan agama Islam secara sempurna, tidak sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya, hingga kita tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang tersesat yang beramal tanpa ilmu, hingga kita tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang beramal, yang berilmu namun tidak beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau jelaskan di dalam hadis-hadisnya. Demikian pula dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap di dalam beragama ini. Sikap tengah-tengah, sikap penuh dengan keadilan. Tidak ekstrim kiri, tidak pula ekstrim kanan. Sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu, sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman bi yadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus dengan tangannya. "Wa khatta khututan an yamini wa an shimali." Dan beliau menggariskan garis-garis yang banyak di sebelah kanan, demikian pula sebelah kiri. Dan beliau mengabarkan, "Wa inna fi kulli tariqin 'alai syaitan." Dan pada setiap garis-garis kanan maupun kiri, syaitan menyeru kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi." Dan sungguhnya ini adalah jalanku, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut sehingga kalian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan menengok sejarah, kita akan melihat sekian banyak penyimpangan, demikian pula sekian banyak penyelisihan syariat. Jika kita melihat permasalahan tauhid, permasalahan asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang ekstrim di dalam permasalahan ini yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran-gambaran mereka. Mereka adalah kaum Syiah Rafidhah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya. Bukan pula ekstrim kiri, kelompok Jahmiyah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, ataukah kelompok Mu'tazilah yang menetapkan nama namun tidak menetapkan makna dari sifat tersebut. Bukan pula dari kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menetapkan sebagian sifat, menolak sebagiannya dan menyelewengkan makna yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan pertengahan yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sallallahu alaihi wasallam. Tidak diserupakan dengan makhluk, tidak pula digambarkan dengan gambaran manusia, tidak pula menolak dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak pula menyimpangkan dalil-dalil tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah menyerahkan hakikat sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berbicara, karena Allah yang lebih mengerti hakikatnya. Allah menetapkan nama dan sifat, Allah mengabarkannya, maka wajib bagi kita semuanya untuk mengimaninya. Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian pula kalau kita menengok permasalahan yang lainnya, Ahlus Sunnah berada di atas keadilan. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Dalam perkara takdir, kita melihat bagaimana kelompok Jabriyah yang berlebihan dalam perkara takdir sehingga mereka meniadakan adanya kehendak, adanya keinginan, adanya kemauan dari hamba. Mereka menisbahkan kebaikan dan kejelekan semua itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Mereka memahami sebagian nas, menerima sebagian dalil dan menolak sebagian dalil yang lainnya. Tidak pula kaum Qadariyah yang ekstrim dalam perkara ini juga, yang berlebihan dalam perkara takdir. Bahwasanya manusia bertindak dan berbuat sesuai dengan keinginannya di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di luar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga hanya mengambil sebagian dalil dan menolak sebagian dalil yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah beruntung dalam perkara ini dan yang lainnya. Ahlussunnah menetapkan bahwasanya manusia punya kehendak. Allah memiliki kehendak. Namun kehendak manusia itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang benar dalam keimanan dalam perkara takdir kecuali dia mengimani empat hal. Beriman bahwasanya segala sesuatu yang telah terjadi dan sedang terjadi serta yang akan terjadi, bahkan perkara yang tidak terjadi seandainya terjadi, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada ini berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menulis semua itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat-ayatnya akan dua perkara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui yang ada dalam bumi. Allah mengetahui apa saja yang ada dalam kegelapan. Sebagaimana Allah menulis semua itu, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ard bi 50 mi'ati alfin." Bahwasanya Allah taala menulis takdir segala sesuatu yang terjadi sebelum menciptakan langit dan bumi sejarah 50 ribu tahun. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari ketetapan Allah taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kemudian yang keempat, meyakini bahwasanya apa yang terjadi dari ketetapan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wallahu khalaqakum mimma ta'malun." Allah taala menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perkara yang lain yang menunjukkan sikap keadilan dengan dan tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara al-asma wal ahkam, penamaan seorang dikatakan mukmin, dikatakan muslim, dikatakan kafir, dikatakan munafik. Ahlussunnah wal Jamaah berada di atas jalan yang lurus. Tidak seperti kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang ekstrim dalam perkara ini. Mereka memiliki definisi yang sama dalam perkara iman. Iman, i'tiqadun fil qalb, keyakinan dalam kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Hanya saja mereka berprinsip bahwasanya iman adalah satu kesatuan. Iman tidak terpisah-pisah sebagaimana amal saleh, kebaikan tidak bermanfaat bagi orang kafir sebagaimana pula kekufuran tersebut. Maka kaum Khawarij dan Mu'tazilah, karena prinsip inilah mereka bermudah-mudahan dalam perkara takfir, di dalam perkara mengkafirkan kaum muslimin bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka kaum Khawarij mengatakan bahwasanya dia telah kafir, sementara Mu'tazilah tidak bisa menjazm, tidak bisa memastikan, sehingga mereka menetapkan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar dan tidak bertaubat darinya, maka dia berada di antara dua tempat, manzilah baina manzilatain. Mengapa mereka demikian keadaannya? Karena mereka hanya memahami perkara agama dengan pemahaman mereka yang terbatas, dengan akal pikiran yang terbatas, sehingga tidak heran terjadi pembunuhan, tidak heran terjadi pemberontakan, tidak heran terjadi peledakan di sana sini, karena prinsip ini, karena prinsip yang rusak ini mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang dilakukan. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah tidak ekstrem kiri seperti kaum Murji'ah, yang sebagiannya mengatakan bahwasanya iman sekedar pengenalan dalam kalbu. Sebagian mengatakan iman cukup dengan lisan. Sebagian mengatakan bahwasanya iman, keyakinan dalam kalbu, ucapan dengan lisan, amalan tidak termasuk dari bagian dari iman. Jika orang-orang fasik, demikian pula ahli maksiat mendengar hal demikian, mereka akan bergembira, mereka akan bangga dengan pernyataan-pernyataan mereka. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dengan sebab maksiat dan kezaliman. Ahlussunnah wal Jamaah bersikap tengah. Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman adalah keyakinan dalam kalbu, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan badan. Sebagaimana pula iman itu bertambah dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan amal saleh. Sebagaimana pula iman berkurang dengan sebab maksiat, dengan sebab kezaliman. Itu menunjukkan bahwasanya iman itu terbagi-bagi. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna, bid'un wa sab'una syu'batan. Bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah, wa adnaha imadatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwasanya iman terdiri dari 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan di jalan, dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan memanggil dengan sebutan iman bagi orang yang berbuat maksiat, bagi dua kelompok yang saling berperang. Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang, maka damaikanlah. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan al-wa'd wal wa'id, ganjaran dan pahala. Ahlussunnah berada di tengah-tengah, bukan seperti kaum Murji'ah yang mewajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah wajib memberikan ganjaran dan pahala bagi setiap orang yang berbuat ketaatan. Bukan pula apa yang diyakini oleh kaum Khawarij, demikian pula Mu'tazilah yang berlebihan dalam perkara wa'id, siksaan. Bahasanya siapa saja yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia wajib untuk dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ahlussunnah berada di atas keadilan. Ahlussunnah mengambil seluruh dalil Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar selama dosa itu bukan syirik. Innallaha, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pula Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang mewajibkan kecuali dirinya sendiri. Allah Ta'ala memberikan ganjaran karena keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menganugerahkan hambanya dengan surga, dengan ketinggian. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam perkara sahabat, demikian pula nabi dan salihin, Ahlus Sunnah bersikap tengah-tengah. Tidak seperti kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan sekian sahabat, yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sebab dosa yang menurut mereka itu adalah dosa, sementara Ali bin Abi Thalib tidak menganggap itu adalah perkara dosa. Demikian pula tidak seperti kaum Rafidah yang satu sisi mereka ghulu ekstrim terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain mereka ekstrim juga mengkafirkan seluruh sahabat kecuali sebagian kecil dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mengatakan mereka adalah fustaq, mereka adalah orang-orang fasik. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut mereka dengan sebutan yang baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyebutkan perselisihan di antara mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti jalan mereka. Demikian pula terkait dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling beruntung karena mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, membela Nabi, menjunjung Nabi dan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti golongan yang ekstrim kanan dari kalangan kaum Sufiyah maupun yang lainnya yang mengagungkan Nabi seperti pengagungan kepada Allah Ta'ala, yang meminta kepada Nabi, yang memohon kepada Nabi dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Tidak pula ekstrim kiri kaum liberal yang meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan bimbingan beliau, yang mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama Islam yang mereka anut dengan nama yang baru, Islam Nusantara, yang meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghina syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengindahkan Al-Qur'an, tidak pula memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari seluruh penyelewengan-penyelewengan itu. Demikian pula dari kalangan salihin, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, demikian pula tidak ekstrim kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjalankan Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Nabi SAW. Dalam perkara Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, mengajak kepada kemakrufan dan merintahkan mengajak kepada kemakrufan dan mengingkari kemungkaran, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan dalam perkara ini, tidak seperti kaum Haddadiyah yang ekstrim dalam perkara ini, memvonis, menjarah tanpa alasan yang benar, tanpa dalil, tanpa bukti, menyalahkan manusia tanpa alasan, tanpa landasan, sehingga muncul dari lisan-lisan mereka ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang keji, yang tidak sepatutnya diucapkan kepada seorang muslim. Tidak pula Ahlus Sunnah wal Jamaah ekstrem kiri yang tidak menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang ikhwaniyah, sururiyah, turafiyah dan yang lainnya yang memiliki kaidah nata'awanu fima ittafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita berta'awun, bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling berikan uzur terhadap apa yang kita perselisihkan. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berada di jalan yang tengah-tengah. Tidak seperti kaum Haddadiyah atau yang semisal dengan mereka, yang bahkan dinyatakan oleh sebagian ulama kita, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, akhas min Haddadiyah, lebih parah, demikian pula lebih jahat dari kaum Haddadiyah. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah tidak bersama dengan mumayyin yang lembek dalam perkara ini, tidak mengingkari kemungkaran. Demikian pula tidak mengajak kepada kema'rufan. Ahlu sunnah menjalankan Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur atas nikmat iman. Demikian pula nikmat sunnah. Maka sepatutnya bagi kita semuanya untuk terus menjaganya. Dengan terus-menerus belajar Al-Quran dan sunnah. Dengan terus-menerus menimba ilmu. Dengan terus-menerus mengamalkan ilmu tersebut. Dan berpegang dengan jalan para nabi, para rasul. Demikian pula jalan salafun salih. Dan para penerusnya dari kalangan para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk dari ta'ifah mansurah. Yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti Allahu bi amrih. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umat ini yang senantiasa di atas al-haq, tidak akan madaratkan orang menyelisihi, demikian pula orang merendahkannya hingga hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beramal saleh, kemudian diberikan rizki yang tayyib, halalan tayyibah. Semoga Allah Ta'ala memberikan bagi kita semuanya istiqamah di atas jalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.